Halo dan selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Halo semuanya. Sesi ini kita buat khusus untuk Anda, para pembelajar sejati yang selalu haus wawasan baru. Anda yang ingin paham hal yang mendalam dari berbagai perspektif. Iya, tapi pastinya nggak mau terjebak dalam rasa kewalahan karena information overload, kan? Benar banget. Nah, hari ini misi diskusi kita kali ini tuh sangat spesifik dan menarik. Kita mau membedah sebuah dokumen teknis, spesifiknya bab 54 tentang hiring, mentoring, dan career path. Betul, dan kita mau membuktikan satu konsep yang mungkin Anda nggak pernah duga sebelumnya. Konsepnya begini, setiap baris kode di aplikasi yang Anda pakai setiap hari itu, pada dasarnya bukan sekedar instruksi komputer. Sama sekali bukan. Kode itu adalah artefak, semacam jejak peninggalan dari keputusan psikologis dan sistem manusia pembuatnya. Ini tuh sebuah pergeseran cara pandang yang sangat fundamental. Iya kan? Selama ini kita dikondisikan buat mikir kalau software engineering itu murni soal matematika, logika, kecanggihan teknologi gitu. Tapi sumber materi kita hari ini membongkar ilusi itu secara sistematis. Setuju. Dan untuk membawanya ke dunia nyata, coba Anda yang lagi dengerin sekarang, bayangin sebuah cerita perbandingan dari teks ini. Oke, mari kita mulai. Bayangin ada dua perusahaan fiktif. Kita sebut aja AlphaTech dan BetaSoft. AlphaTech dan BetaSoft? Iya. Keduanya lahir di hari yang sama. Visi produk identik, modal pendanaan seri A mereka persis sama jumlahnya. Sampai ke tumpukan teknologinya juga sama persis, Ken. Bener. Sama-sama pakai React buat antar muka, Golang di belakang layar, pakai PostgreSQL buat database, semuanya persis. Secara teknis mereka ini kembar. Kembar identik. Tapi, mari kita putar waktu 5 tahun ke depan. AlphaTech bersinar. Sistemnya rapi, insiden server mati, hampir nggak ada. Karyawan baru bisa langsung rilis fitur dalam hitungan minggu. Luar biasa. Sementara BetaSoft, BetaSoft ini nasibnya tragis. Mereka berubah jadi apa yang di dunia engineering disebut sebagai big ball of mud. Ah, big ball of mud. Bola lumpur raksasa. Iya, bola lumpur. Itu istilah untuk sistem yang saking berantakannya, nggak ada satupun orang di kantor yang berani nyentuh kodenya. Karena takut merusak fitur lain, kan? Betul, takut semuanya runtuh. Tepat. Tiap kali BetaSoft mau ngubah satu tombol kecil aja, butuh berminggu-minggu. Utang teknis di mana-mana. Dan yang paling parah, budaya timnya isinya cuma saling menyalahkan. Sampai insinyur terbaik mereka kelelahan dan resign. Nah, pertanyaannya untuk Anda, apa bedanya? Teknologinya sama, uangnya sama. Jawabannya ada pada siapa yang mereka rekrut dan bagaimana mereka mendesain karir manusia di dalamnya. Betul sekali. Oke. Mari kita bedah ini. Bagaimana sebenarnya teks ini memaksa kita mengubah cara pandang terhadap organisasi engineering? Kunci pertamanya, kita harus berhenti melihat organisasi engineering sekedar sebagai kumpulan individu cerdas yang mengetik di depan monitor. Jadi harus dilihat sebagai apa dong? Teks ini ngasih model mental yang brilian. Organisasi engineering itu adalah sebuah sistem produksi keputusan teknis. Sistem produksi? Kayak pabrik gitu? Persis. Seperti jalur perakitan pabrik, sistem ini punya 3 komponen tak terpisahkan. Pertama, input. Inputnya berupa apa? Manusia, nilai-nilai mereka, pola pikir mereka, dan cara mereka menalar masalah. Oke, itu input. Terus yang kedua? Yang kedua itu proses. Ini mencakup bagaimana struktur tim dibangun dan bagaimana komunikasi difasilitasi di dalam ruang kantor. Dan yang ketiga, outputnya. Betul. Outputnya barulah arsitektur perangkat lunak dan nilai bisnis yang dihasilkan. Menarik, tapi sebentar. Saya mau jadi devil's advocate di sini. Silakan. Kalau kita punya proses yang super canggih, metodologi kerja yang sangat disiplin, bukankah itu bisa menutupi kelemahan dari orang-orangnya atau inputnya tadi? Nah, itu jebakan pemikiran yang sering dialami banyak pemimpin perusahaan. Oh iya. Iya. Teks ini dengan tegas menyatakan bahwa di dunia rekayasa perangkat lunak berlaku hukum universal. Garbage in, garbage out. Sampai yang masuk, sampai yang keluar. Tepat. Proses yang baik itu fungsinya hanyalah mengamplifikasi atau memperkuat input. Berarti nggak bisa mengubah input yang buruk jadi output yang baik? Nggak bisa. Kalau inputnya adalah sekumpulan insinyur yang nggak bisa menimbang trade-off atau untung-rugi keputusan teknis, outputnya pasti arsitektur yang berantakan. Nggak peduli seberapa mahal tools management proyek yang dipakai ya? Nggak ngaruh sama sekali. 0 dikali 100 tetap 0. Masuk akal. Dan ini bawa kita ke satu fakta mengejutkan dari teks tentang hukum Conway. Hukum Conway, dimensi manusia. Iya, Tex bilang sistem yang dirancang akan selalu meniru struktur komunikasi pembuatnya. Yang sangat memikat di sini adalah bagaimana hukum Conway sering dipahami secara dangkal. Maksudnya dangkal gimana? Orang cuma mikir, oh kalau perusahaan saya punya 3 departemen, berarti aplikasi saya bakal punya 3 menu utama. Padahal dimensinya lebih dalam dari itu kan? Jauh lebih dalam. Ini bersifat psikologis, ini tentang cara insinyur berkomunikasi yang tercetak permanen ke desain sistem. Teks ini ngasih perbandingan tajam loh soal itu. Betul. Coba bayangkan 10 orang jenius penyendiri yang saling membenci. Yang nggak mau kerja sama. Iya, mereka akan menghasilkan arsitektur yang jauh lebih rapuh dibandingkan dengan 10 insinyur biasa yang kolaborasinya luar biasa. Coba Anda renungkan sejenak. Buat Anda yang lagi dengerin, pernah nggak Anda di sebuah tim di mana ego dan miskomunikasi langsung kelihatan dari kacaunya produk final? Saya yakin hampir semua orang pernah ngalamin. Pasti pernah. Itulah hukum Conway yang lagi bekerja. Nah, kalau kualitas manusia itu fondasinya, gerbang pertamanya pasti rekrutmen. Dan disinilah teks kita ngasih kritik yang sangat tajam. Membongkar habis-habisan praktik wawancara kerja di perusahaan teknologi. Saya antusias banget bagian ini. Teks ini mengkritik keras obsesi industri pada ujian algoritma rumit. Atau yang biasa disebut lead code hard. Iya. Yeah. Ujian hafalan di papan tulis putih. Tapi, tunggu dulu. Bukankah nyuruh kandidat nulis algoritma di papan tulis itu sangat objektif? Banyak yang mengira begitu. Kan kelihatan mereka beneran pintar ngetik kode di bawah tekanan, bukan cuma jago ngomong. Kenapa teks ini menentang banget? Karena praktek itu mengukur hal yang salah, sangat salah. Kenapa bisa salah? Teks menjelaskan ini berbahaya karena ujian hafalan cuma menghasilkan insinyur yang pandai menghafal trik dan mahir tampil teatrikal selama wawancara. Tampil memukau selama 45 menit. Betul. Tapi pas mereka diterima, duduk di meja kerja, dan diminta merancang sistem kompleks yang harus dirawat puluhan orang selama bertahun-tahun, mereka gagal total. Gagal total. Akar masalah perusahaan suka tes begini itu sederhana. Kemalasan gimana? Menguji hafalan algoritma itu gampang dinilai. Benar atau salah, objektif di atas kertas. Oh, sementara menilai sistem thinking itu susah ya? Sangat susah. Menilai kemampuan orang melihat gambaran besar dan memikirkan efek domino kodenya, itu butuh pewawancara yang benar-benar ahli. Jadi gimana kerangka rekrutmen yang benar menurut dokumen ini? Ada 4 dimensi yang dibahas. Silakan dibedah. Dimensi pertama, itu skill atau kemampuan saat ini. Penting sih, tapi nggak cukup. Berhenti di skill itu resep menuju kehancuran. Nah, dimensi kedua, signal, bukti perilaku di masa lalu. Wawancara perilaku jauh lebih memprediksi masa depan ketimbang tes coding fiktif. Dimensi ketiga, potential, kapasitas buat tumbuh. Teknologi kan cepat usang, jadi kita butuh orang yang bisa belajar mandiri. Dan dimensi keempat, ini yang paling saya suka. Tolong Anda perhatikan bagian ini. Bukan mencari culture fit, tapi mencari culture add. Ini pembeda utama perusahaan yang stagnan dan yang berinovasi. Tolong jelaskan lebih dalam soal culture fit ini. Culture fit itu sering dipakai jadi tameng perusahaan buat nyari orang yang persis sama kayak mereka. Pola pikir sama, latar belakang sama. Sampai selera humornya sama. Ujung-ujungnya jadi echo chamber. Ruang gema ya. Kelemahan sistem nggak pernah kelihatan karena semua mikir hal yang sama. Sebaliknya, culture ad itu perburuan sadar untuk mencari individu yang berani menantang status quo. Yang membawa perspektif baru untuk memperkaya budaya tim. Sangat kuat. Dan ini terhubung ke risiko rekrutmen, kan? Benar. Yang sangat memikat di sini adalah cara kita melihat risiko. Ada 2 jenis kesalahan rekrutmen. False positive dan false negative. False positive itu merekrut orang yang ternyata tidak kompeten, ya? Atau beracun bagi budaya. Kalau false negative itu, menolak kandidat yang sebenarnya brilian. Teks ini bilang biaya false positive jauh lebih menghancurkan. Sangat menghancurkan. Bayangkan, Anda membuang uang gaji, lalu orang ini nulis kode yang rusak, menciptakan utang teknis. Yang harus diberesin insinyur lain selama berbulan-bulan. Dan akhirnya moral tim hancur. Menolak satu orang brilian itu sayang, tapi memasukkan satu orang salah bisa merusak ekosistem bertahun-tahun. Luar biasa. Oke, anggaplah kita udah berhasil rekrut orang yang tepat dengan mental culture ad. Masalah baru muncul saat mereka udah di dalam. Betul. Teks ini ngangkat jebakan karir klasik yang pasti bikin Anda mengangguk setuju. Di banyak tempat, satu-satunya cara naik gaji dan dianggap sukses adalah dengan menjadi manajer. Dan itu cara tercepat melumpuhkan inovasi organisasi? Coba kita bayangin situasinya. Anda punya insinyur senior brilian. Dia pemecah masalah nomor satu. Tapi dia butuh uang buat cicilan rumah. Jadi dia harus terima promosi jadi manajer. Konflik karyawan. Dia benci rutinitasnya dan kodenya tertinggal. Sementara timnya kehilangan pemecah masalah terbaik mereka. Perusahaan rugi dua kali lipat. Kehilangan insinyur hebat dan dapat manajer yang mediocre dan frustrasi. Solusi dari teks ini apa? Dual career ladder, jalur karir ganda. Harus ada jalur kontributor individu yang setara dengan jalur manajemen. Setara secara gaji, gengsi, dan wewenang. Tepat. Jadi ahli teknis tanpa anak buah pun bisa punya gaji setara direktur. Syaratnya, tingkatannya berbasis dampak, bukan sekedar senioritas atau berapa lama dia duduk di kursi kantor. Nah, coba rincikan levelnya buat pendengar kita. Level junior itu menguasai tugas spesifik. Mid-level itu menguasai fitur mandiri. Masuk ke senior, permainannya berubah. Fokusnya mulai ke sistem keseluruhan dan trade-off. Benar. Level staff, dampaknya udah lintas tim. Dan puncaknya principal, ini memandu arsitektur seluruh organisasi 3-5 tahun ke depan. Kedewasaan bukan soal waktu, tapi blast radius atau luas dampak keputusan Anda. Ini metrik yang sangat memanusiakan. Nah, disinilah pembahasannya jadi benar-benar menarik. Masuk ke mentoring dan onboarding. Ekosistem penunjangnya. Saya sering lihat mentoring itu dianggap cuma kegiatan sosial kalau insinyur senior lagi senggang. Tapi teks ini membalik logikanya. Mentoring adalah mekanisme pertahanan arsitektur. Terminologi yang berbobot. Tanpa mentoring, pengetahuan cuma ada di kepala 1-2 orang veteran. Ini yang teks sebut sebagai buzz factor ya? Iya, buzz factor. Ukuran resiko yang agak gelap humornya. Coba jelaskan. Metrik ini nanya, berapa banyak orang di tim Anda yang kalau besok pagi tertabrak bus, proyek Anda langsung lumpuh? Kalau jawabannya 1 atau 2 orang aja? Anda beroperasi di pinggir jurang. Mentoring itu mendistribusikan pengetahuan, biar sistem tangguh. Terutama lewat review kode. Teks melarang keras komentar toksik kayak, ini salah, ganti sekarang. Review kode harus jadi momen mengajar. Bukannya mendikte, tapi bertanya, kenapa pola ini lebih baik? Mentransfer cara berpikir. Sangat elegan. Terus soal onboarding. Dokumen ini bahas pajak onboarding. Pajak kemalasan institusional. Bayangin, karyawan baru direkrut, butuh 3 hari cuma buat baca dokumen usang dan setting laptop. Dia ngerasa bodoh dan frustrasi. Antusiasme awalnya hancur. Makanya, solusinya, setup sistem cukup 1 komen otomatis. Kayak titik garis miring setup titik SH. Dan dia harus bisa rilis pull request pertama di minggu-minggu awal. Yang paling penting, mentor itu harus ditugaskan dan dihitung jam kerjanya. Bukan beban lembur. Nah, kalau mentoring jadi tugas resmi, gimana perusahaan mengukur kinerjanya secara adil? Ini bahaya metrik toksik ya. Betul. Teks ini ngasih pernyataan keras. Kita kenal Goodhart's Law. Ketika ukuran jadi target, dia berhenti jadi ukuran yang baik. Di dunia coding, penerapannya gimana? Kesalahan fatal manajemen itu mengukur produktivitas dari lines of code atau jumlah baris kode. Menilai kuantitas, bukan kualitas. Insinyur jenius mungkin menghapus 500 baris kode jelek, diganti 10 baris yang elegan dan cepat. Tapi kalau metriknya nambah kode, dia malah kelihatan buruk. Akhirnya insinyur sengaja bikin kode yang bertele-tele demi bonus. Sama gilanya dengan stack ranking. Mengurutkan karyawan dan memecat 10% terbawah tiap tahun. Itu menghancurkan kolaborasi. Orang jadi takut bantu teman karena posisinya bisa terancam. Nah, buat ngerangkum semua kehancuran ini, teks kita punya studi kasus naratif yang epic banget. Kasus Finscale. Ini studi kasus favorit saya. Finscale itu startup. Awalnya 8 insinyur brilliant. Solid banget. Terus dapat suntikan dana investor raksasa. Dan tekanan investor buat tumbuh kilat. Betul loh. Panik. Dalam 18 bulan, mereka rekrut gila-gilaan. Dari 8 jadi 60 insinyur. Hiperskalasi tanpa fondasi manusia yang siap. Berujung air mata. Banget. 18 bulan kemudian, mereka punya 3 database berbeda, cuma buat 1 jenis data pelanggan. Arsitektur kacau balau. Server mati tiap Jumat. 8 senior awal kelelahan parah, berout karena ditodong pertanyaan dari 52 orang baru. Yang orang barunya juga merasa tenggelam karena nggak ada dokumen onboarding. Akar masalahnya transparan banget. Rekrutmen tergesa-gesa tanpa tes sistem thinking. Nggak ada onboarding, nggak ada jalur karir IC yang jelas. Sampai insinyur intinya resign bawa pergi cetak biru sistem. Finscale hancur dari dalam. Terus intervensinya gimana? Mereka stop rekrutmen, prioritas diubah ke wawancara trade of reasoning. Terus manajemen ngunci 20% waktu senior khusus buat mentoring. Dan bikin kerangka ADR, Architecture Decision Records, buat rekam kenapa satu teknologi dipilih, biar nggak ada lagi tiga database beda. Kalau kita tarik benang merahnya, Finscale ini bukti nyata bahaya membangun silo. Kelompok yang terisolasi gitu ya? Iya, kumpulan orang cerdas tapi cuma peduli ego departemen sendiri. Sesuai hukum Conway, komunikasi yang terputus ini langsung jadi kode yang berantakan. Bener-bener membuka mata. Jadi mari kita satukan kepingan puzzle ini. Arsitektur software yang elegan dan kokoh nggak akan pernah lahir dari tim yang dirancang buruk. Mengelola manusia itu tanggung jawab arsitektural utama pemimpin teknis, bukan urusan HRD. Terus apa maknanya buat Anda? Ingat ini, kode itu cuma output. Tim Anda adalah input. Perbaiki inputnya, output hebat akan mengikuti secara otomatis. Sintesis yang sangat pas. Tapi sebelum kita tutup, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif terakhir dari teks ini. Silakan. Teks ini menyinggung tentang psychological safety atau rasa aman psikologis lewat budaya blameless review. Evaluasi tanpa menyalahkan. Saat ada insiden ya? Betul. Naluri primitif perusahaan itu mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Siapa pelakunya? Padahal harusnya? Pertanyaannya harus diubah. Jadi, apa di dalam sistem kita yang memungkinkan orang ini melakukan kesalahan tersebut? Mengubah fokus dari orang ke sistem. Coba renungkan ini di tempat kerja Anda besok. Bagaimana kalau hambatan inovasi terbesar di kantor Anda bukan kekurangan skill teknis? Tapi ketakutan bawah sadar. Iya, ketakutan mengakui ketidaktahuan atau takut dihukum saat eksperimen gagal. Apa yang bisa Anda capai kalau ketakutan itu dihilangkan sama sekali? Sebuah pertanyaan yang sangat layak untuk direnungkan. Terima kasih sudah menemani proses bedah materi yang mendalam ini. Kami pamit dan sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.